Disuting ternyata, tamatin dulu. Oh iya, ini lagi ngedit video ini punya saya untuk majelis Azhir. Nah, ini dengarkan supaya sedikit ya. Nah, enak kan? Nah, nanti kalau jangan mau lihat di majelis Azhir ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke, sampai jumpa ya nanti di majelis Azhir. Oke, lihat.